Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin, salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga kajian kita pada hari ini berkenaan dengan kalamullah dalam surah Al-Hijr ayat ke-97, penghujung daripada surah Al-Hijr ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita, meneguhkan keimanan kita, dan menjauhkan kita dari segala bentuk kemaksiatan dan kedurhakaan kepadanya. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi sebagaimana yang sudah disebutkan tadi pada surah Al-Hijr ayat ke-97. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, munasabah ayat ini dengan ayat yang sebelumnya begitu kuat. Artinya bahwa ayat ini menceritakan lanjutan daripada ayat yang sebelumnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa begitu bersedih hati, gundah hatinya dan susah jiwanya mendengar kedurhakaan dan penolakan dari kalangan kafir Quraisy terhadap apa yang ia sampaikan. Bahkan mereka meminta atau berbuat sesuatu perbuatan yang dengan perbuatan itu dia mensyarikatkan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menyembah berhala, membuat Tuhan sebagai tandingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak dapat berbuat banyak ketika itu karena kondisi yang begitu sulit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa begitu susah hati sehingga sesak napasnya atau dadanya, katakan seperti kita yang ketahui dalam kehidupan sehari-hari, karena melihat atau mendengarkan apa yang diucapkan kepada dirinya, yaitu penolakan terhadap ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya. Nah, jelas bahwa penolakan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan itu satu penolakan yang sangat menyakitkan. Atau hal itu dapat juga dikatakan suatu penolakan yang begitu menyedihkan. Ini menjadi penting untuk kita catat bahwa seorang da'i itu ketika dia berdakwah, maka tujuan akhir daripada dakwahnya itu adalah agar agama Allah itu berterima. Bukan untuk mengejar sesuatu dari harta dunia. Kalaupun dia dapatkan dari kesenangan dunia, dari harta di dunia ini, maka itu adalah bahagian daripada ujrah atau balasan atau upah dari apa yang ia lakukan, tapi bukan itu target dan tujuannya. Artinya ketika kita berbuat untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, maka keikhlasan itulah yang kita kedepankan. Adapun rezeki yang kita dapatkan dari itu, ataupun harta yang kita dapatkan itu, bahkan jabatan yang kita dapatkan karena kita memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala itu, boleh jadi itu adalah satu kemuliaan, tapi perlu dicatat bahwa boleh jadi juga di sisi yang lain itu sebagai cobaan. Karena terkadang ketika dia susah, dia mampu berkata-kata yang tegas, dia mampu berkata-kata lantang di hadapan orang-orang yang berbuat kemungkaran. Tapi ketika dia dalam kondisi memegang jabatan itu, atau ketika dia memiliki kesempatan, bahkan boleh jadi dia lebih buruk daripada orang-orang yang sebelumnya. Nah, kembali kepada ayat yang mulia ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bagaimana situasi dan kondisi yang dihadapi oleh utusannya, oleh nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kondisi dari para anbiya dahulu ketika mereka menyampaikan ajaran agama itu, maka ketika ada penolakan, mereka bukan sedih karena ucapan atau kata-katanya ditolak, tidak, tetapi kesedihan itu lebih disebabkan karena apa yang mereka sampaikan dari kebaikan itu ternyata tidak diterima oleh kaumnya karena mereka tidak memahami atau tidak mengetahuinya. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Al-Ustaz Ahmad Perdana Indra MA yang akan memperjelas dan menambahi terhadap tafsir ayat ini. Fadhal Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali ayat pembahasan pada hari ini karena menggambarkan bagaimana perasaan kemanusiaan seorang nabi. Walaupun beliau adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kekuatan mental, yang diberikan kemampuan fisik, ya, ruhiyah, jasadiyah yang baik, tahan banting, akan tetapi tetap saja ada perasaan-perasaan kemanusiaan yang menunjukkan dirinya adalah juga seorang manusia, walaupun memiliki kelebihan merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka, bahwa kami mengetahui engkau merasa sempit, dada sempit, atau perasaanmu merasa tertekan atas apa yang mereka lakukan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Ardi bahwa rasa tidak enak, perasaan tidak terima yang bercokol di dalam dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditambah dengan amarah gara-gara kaumnya tidak mau menerima uluran tangan kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menarik di sini kalau kita perhatikan, begitulah bagaimana orang-orang baik berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. Bagaimana seorang nabi, bagaimana seorang pendai selalu berusaha untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, kalau ada perasaan tidak terima ketika dakwah yang disampaikan, ajaran kebaikan yang disampaikan itu malah ditolak, bukan malah direspon dengan sikap-sikap positif, maka wajar saja dengan perasaan kemanusiaan siapapun merasa tidak terima atau merasa tidak enak. Sudah capek-capek aku untuk menyampaikan kebaikan, tapi kenapa dia tidak mau terima? Padahal sebenarnya tujuanku adalah untuk memberikan kebaikan kepada dirinya. Akan tetapi, satu hal yang bisa kita pelajari di sini adalah bahwa tidak perlu kita berpanjang-panjang atau tenggelam dalam rasa dada yang sempit, atau merasa tidak enak, atau merasa kebingungan, karena yang seperti ini tidak akan pernah memberikan solusi. Ketika kita menghadapi berbagai tantangan, maka harus dicari bagaimana solusinya. Ketika kita menyampaikan dakwah, tapi ternyata respon orang belum begitu menerima, jangan marah dulu. Mungkin yang kita sampaikan tidak tepat, mungkin cara, metode yang kita sampaikan itu tidak mengena kepada audiens atau objek dakwah kita, sehingga akhirnya mereka tidak mau terima atau belum menerimanya. Oleh karena itulah, makanya dicari cara yang terbaik, ya. Ini juga merupakan pengajaran, tidak hanya dalam hal berdakwah saja, tetapi dalam menyampaikan kebaikan dalam segala lini kehidupan. Di dalam kehidupan rumah tangga, seorang orang tua harus bijaksana ketika dia menyuruh anaknya, anaknya tidak mau, ketika anaknya sudah diajarkan yang baik-baik tapi ternyata masih juga bandel, maka jangan dulu marah atau emosi dan kemudian langsung memukul. Dicari cara, dicari sebab-sebab kenapa si anak tidak mau, belum mau menerima kebaikan-kebaikan yang sudah diajarkan. Disuruh salat tapi masih banyak yang kosong. Dicari cara, mungkin pendekatannya yang kurang begitu bagus. Nah, disinilah bagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana mendekati orang dengan cara yang terbaik. Kita sudah cukup banyak mendapatkan kisah-kisah dan catatan sejarah bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memaksa, tidak pernah melakukan pemukulan ketika menyampaikan ajaran dakwahnya. Terhadap anak kecil, beliau mempergaulinya seakan-akan anak itu adalah anak yang dewasa. Karena pernah dalam satu kisah, ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama seorang anak kecil, kemudian datang seseorang menanyakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian bertanya kepada si anak ini, bagaimana pendapatmu tentang permasalahan bapak tadi? Jadi menarik di sini, bagaimana kita diajarkan untuk melakukan pendekatan dari segala macam bentuk, berusaha untuk mempergauli orang, berusaha untuk berinteraksi dengan orang lain, yang berusaha untuk mendewasakan orang, berusaha untuk menanamkan kesadaran terhadap orang, bagaimana sebenarnya yang kita inginkan adalah untuk kebaikan orang lain. Pada intinya adalah, kalau kita berpikir dan kita memiliki misi untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, maka insya Allah ini pasti akan diterima. Karena pada fitrahnya setiap manusia pasti akan menerima kebenaran, walaupun terkadang itu harus mengambil waktu atau masa yang cukup lama. Saya kira itu, Ustaz Andi. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh sangat mengena apa yang disampaikan Ustaz Perdana tadi, ya, bahwa kesungguhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan agama Allah itu tidak diragukan lagi. Sehingga ketika ada orang yang menolak hidayah yang disampaikan atau ajaran agama yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau merasa sangat bersedih. Nah, solusi yang tadi sudah ditawarkan oleh Ustadz Perdana adalah, mari ketika kita menyampaikan dakwah, ternyata dakwah kita ditolak oleh orang lain, orang yang kita jadikan objek dari dakwah kita itu, maka hendaklah kita bersabar, hendaklah kita lebih memikirkan cara atau strategi lain agar dakwah kita itu dapat berterima. Ini jugalah yang mungkin perlu kita pikirkan hari ini, betapa dakwah kepada anak-anak muda, kepada kalangan-kalangan tertentu itu menjadi tantangan kita hari ini, karena susahnya untuk menyampaikan agama Allah itu kepada mereka, dalam artian mereka susah menerimanya. Boleh jadi karena yang kita sampaikan itu tidak mengena, boleh jadi juga orang yang menyampaikannya itu tidak ikhlas, sehingga hatinya itu tidak berbicara dan tidak menyentuh apa yang ia katakan. Nah, semua kemungkinan-kemungkinan ini perlu kita gali lebih dalam lagi, perlu kita cermati dan perlu kita perhatikan dengan seksama, sehingga kita dapat melahirkan suatu metode dakwah, satu cara dan strategi menyampaikan agama Allah ini dengan baik dan benar, sehingga apa yang kita lakukan itu memberikan pengaruh dan memberikan kesan kepada orang lain. Walaupun tentunya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, yang ia berikan hanya kepada hamba-hamba yang ia cintai atau yang ia sukai. Demikian yang dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Saya Ardiansah bersama Ustaz Perdana, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.